tertinggal. Hanya ketidakpuasan. Ya kemari melahirkan begitu banyak harap dan impian. Ya kemari melahirkan hari baru untuk dijelajahi. Terlalu sulit untuk dimengerti, terlalu bising untuk didengarkan. Terlalu sulit untuk dimengerti, terlalu bising untuk didengarkan. Dan sang waktu takkan mati, tapi hati tetap membeku. Dan aku pun tinggal waktu untuk bisa mencairkannya. Terlalu sulit untuk dimengerti, terlalu bising untuk didengarkan. Terlalu sulit untuk dimengerti, terlalu bising untuk didengarkan. Semua pergi. Yeah. Wow, nyari misteri. Semua pergi. Yeah. Wow, nyari misteri. Wow.